Oke, langsung saja. Artis yang satu ini yang Anda tunggu-tunggu, yang Anda nanti-nanti. Artis sepanjang zaman yang suaranya merdu dan vokalnya patut kita acungkan dua jari jempol. Artis yang punya miliaran penggemar. Biar sampean tidak penasaran, tentu ada SNP Indonesia, ada Ramayana. Kasih dulu tepuk tangannya mana untuk Lili Herlina Yupalapa. Selamat sore semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaramu nondita rek, kok ora enek suarane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jawabnya, nanti kita ngobrol lagi. Satu lagu dulu request untuk keluarga besar dari Bapak dan Allah Nur sekeluarga. sih. Joget lagi yuk. Aku turun aja ya om. Iya yeah, monggo. Sebelah kanan itu joget lagi. Iya yeah, penyanyi ini hilang. Yang lagi yang menangin banget ya. Mas Angga terima kasih. Mbak Cipta terima kasih ya. Bapak Wali Kota.